rasa yang terbiar dan terbuang tanpa bermakna. Kuakui ku bersalah yang membuat kita berpisah. Sesal di hatiku, oh kekasih, aku bersumpah masih ada cinta. Semoga saja kasih menerimaku lagi. Aku sedari, aku insafi, ingin kembali. Yang membuat kita berpisah.